Matius Honrongan 20. Sitahuna tulak na puang Yesus naua. Kapahentaan na puang Allah Ta'ala dipasihapan ni sinain de tulasam. Deme satu makbela, mebengi-bengi lekba umpea tau lana sahoi, akalana pebengkahai lambela anggurna. Tapana silambi tomo saho, ya sipak tula lambi katu tulak na lana sahoi, mesa dui pehak sangallo. Puhai, ya nasuan tamain do belakna. Umbaiklah tetek kasehai mebengi, ya lekba polion nindo puana bela umpea pole tomo saho. Ya muitan tau mak salio bebe dio pasa. Ya no ammi, lau kuak duka pengkehangan nak lako belakku, angku sahoi kuak lasi petokna. Ya lekbain duka na pengkehangam. Baiklah tetek 12, ya lekbak polion numpia to mengkaha. Anang baiklah tetek talu kahubem, ya na paten noom. Kiha-kiha la tetek 5 kahubem, ya lekbak pole boom. Ia lambi on tau mak salio bebe. Ia nawam mi, akan neta ko inde mesangal lo mak salio bebe tak mengkaha. Na timba indo tau nawa, aka tak kami dengkiongi mo saho. Ia nawa nindo puana bela, lako kuak belaku, anum pengkahangan na. Tapa nalen du allo, yang tambai mandok na ananawan ni, tambayasan indo to mengkaha, amuwen ni sahona. Popeng kalau dio indo Tuhan dan nibundi mentama, sule laku indo Tuhan dayolo. Sule indo to mentama kiha-kiha la tetek 5 kahubem, ya nabem misahona sandai si mesa duit peha. Puha asan ni dibeen indo solana, ya sule indu ka indo Tuhan dayolo mentama. Ya nawain nilam penawanna, labu da puha to kami kita hima, akaki pesangaloi kami mengkeha. Sapo angga hiduka sanda si mesa duit pehak di BM. Tapana di BN ni sahona, ia si lelenya keha aha lakuin dupuan abelak nawa, palak dakui kumpasi pada sahoki inde lako tuangga satetek mengkaha, moi ke ladaa, mesangal lo bantahi kang kami nadak da allo. Sapo nawa indupuan abelak lakuin domesa to mengkaha, oso laku, setongan na tak kau deng kasalaanku. Tak dakat ya katun nak tulak tala ahu ungkuak disahoi mesa duit pehak sangallo. Ala ya inde sahomu, amulek ba'a, aka awanin naku uwa, la pada sian duka kubenin de lako toibundi mentama. Akala tak dakat ya mala kau metuk kuleku situhu paelokku. Kembuhu kuak isanga akaku kamasei indo Tuhan dan nibundi mentama. Manena alai puang Yesus punguk tanun nain de pehak pangan nawa. Lasusin tola ko tau to madio ten to mai, laia polek matande kedako i. Annala ko tau to matande ten to mai, lata matande kedako i. Tapanai lani pengola lalangan pun Yesus lalangan Yerusalem, yon tambahin nindo 12 pasikolan na napasaha, anna napak tula inawa. Inde ten to mai, lalangan makia Yerusalem. Yawo kia to'o, ya dibeho mek to disangai anak mentolino laku inggan na kapala sando, sola to latta pepandongan na Musa, annala nakattu nawa, pahalu la dipo pepatei. Annala nabeho lako to tamis sampuang Allah Ta'ala, akala na tellea, anna nadaha, lambi na pateye ya wakaju sitambem. Sapo ilan na lo katalunna, la dipati bangun nek sule. Puha iya to'o, ia sulem benena sebedeus solain do dua anakna umpe lambi ipuang Yesus anamak balinguntu di olona napasindun nawa. Oh tangguhu, kela mala anantahima inde pelawangku. Na timbak puang Yesus nawa. Aka umpelau. Ia nawa nindo baine. Ku pelau, kela mala anampadio itandekanamu mesa inde nekku. Anampadio tandekahimu mesa kemenda dito mahajangku. Sapo na timbak pon Yesus nawa. Setongan na tak misan na itim pelawammu. Laun tua kak duka umpendudun nindo kamapik disa laku pendudum. Ya na timbak nawa. Kitua. Na timbak pole umpon Yesus nawa. Tapak tulakmu. Awana lom pendudun nak duka indo kamapik disa laku pendudum. Sapo anggan nia. indo dio nalamokko dio tandai kanangku, batu tandai kahingku, taia kau isangku. Akau ngiannya to'o, dipatokal laku hupatau, topuhan apak tantu ambeku. Tapana nesan ni indo to sapulo pi pasikolana kahakahaya to'o, ya tak dem pada sakiaha laku indo to dua tomak solah subum. Nasum, natambayasam puang Yesus, anak napak tula inawa. Misan nak mua, ilanin delino, inggana tomak pahenta umpake palu-palu basi umpahenta pakke tawanna, anna inggana to kasalena, umpalau makaha kekuasaanna, lako to nalumbai. Sapo iko-iko, tak ku alamala mak pateem. Akayai to melok ladiangga ilan nala-ala mua, yanto laumpebengka dio kalena, diolona solana, si hapam mesa sabua. Annamen-namenna melok lamendadi to kasalle, tawiyato o, lapahallu umpo mahempo pendawanna, anala ahu dipakasuasua. Akasusi mek kau, to disangaya nak mentolino, tak sulek la dipamoloi, sapok sulek la umpamoloi hupatau, anala ahu pek dipakatu sunga, akalus solon nak tabuda diomai dosana, annamalai lappa. Tapana lekba puang Yesus sola pasikolana umpelei kota Yeriko ya mak silulu on tau buda untuhui. Waktu eta to den dua to buta mokko dia bihir lalam. Tapana nahingi diwa liu puang Yesus ya katamba-tamba nawa. O tuam, tempuan na to mahajar Daud, kamasikan kami. Sapok na kuapaihi tau buda nawa. Pengkam mak kuak. Sapok tutuan na peka sali mandi metamba nawa. O tuam, pempuan na to mahaja Daud, kamasikan kami. Ya toh hompuang Yesus, anana tambai mane nawani. Aka umpuhai laku pugau sangkwa. Na timba nawa. O tuam, melok punala kan duka lapaita. Ya hantasia hambuan na puang Yesus muitai, lambik na hakasam matana. Ya basimpaita siaham, sampelek bak duka untuhu puang Yesus.